Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين ثم أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam yang mulia ini, dengan mengharap kemudahan dari Allah Azza wa Jal, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahmatullahi Alayh. Dan pembahasan kita masih pada hadis yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Al-Imam An-Nawawi berkata al-hadith التاسع hadith yang ke-9. Qala an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, yakni diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr, yang nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala Abu Hurairah berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, yaqul bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian fajtanibu, maka jauhilah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh dua imam, yaitu al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang kalimat yang pertama dari hadis ini, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang atas kalian fajtanibu, maka jauhilah. Nah, ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita telah menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan penggalan hadis yang pertama. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk membacakan fawaid hadis ini pada penggalan-penggalan yang berikutnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, "Wa ma amartukum," ma di sini barakallahu fikum memiliki makna umum, yakni apa saja. Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang tua ataupun yang muda, minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Ahibati fillah azani wazzakumullahu jami'an. Di dalam lafaz ini, ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian, yakni bukan berarti bermudah-mudahan. Dengan seseorang mengatakan, saya mampunya cuma apa? Segini. Aduh, saya sudah enggak mampu. Bukan itu makna ikhwal fitriyat rahimahani wa rahimahumullah. Tapi makna daripada hadis Rasul alaih salatu wassalam, selagi kamu masih mampu, maka kerjakanlah. Selama kamu masih mampu untuk melaksanakan, walaupun itu berat untuk kamu, tapi kamu masih bisa untuk mengupayakan, maka disitulah kamu terhitung masih menjadi orang yang apa? Bisa. Walaupun dia mengatakan, ambarakallahu fikum, ah, saya gak bisa. Ah, saya gak apa? Mampu. Ucapan dia, ah, saya gak bisa. Ah, saya gak mampu. Padahal dia masih bisa. Dan padahal dia masih apa? Mampu. Ini tidak menggugurkan kewajiban. Ini tidak mengukurkan apa? Kewajiban. Mungkin kalau di hadapan orang, dia bisa beralasan. Enggaklah, saya enggak bisa. Enggaklah, saya enggak mampu. Orang yang diajak bicara juga akan sungkan. Tidak akan apa? Tidak akan memaksa. Tidak akan apa? Memaksa. Misalnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Diajak untuk apa? Taklim. Diajak untuk daurah. Diajak untuk kegiatan. Diajak untuk kerja bakti. Mungkin ketika diajak sama temannya, dia bisa berkelit. Aduh, gak bisa. Saya ada kegiatan. Ya, kegiatan ini waktunya sudah ditentukan. Saya gak bisa apa menggeser. Padahal sebenarnya mungkin waktunya masih bisa digeser. Padahal barakallahu fikum hajatnya itu bisa untuk ya di reschedule. Ya, jadwal itu bisa di dirupa. Betul nah barakallahu fikum, orang yang mengajak itu ya ketika mendengar jawaban yang demikian, dia mungkin tidak akan memaksa. Tapi kan urusannya bukan hanya dengan orang yang mengajak ya. Urusannya juga dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan sibuk, tidak ada waktu, padahal ada waktu. Dia mengatakan kepada orang, saya enggak mampu, saya enggak punya, padahal dia mampu, padahal dia punya. Mengatakan kepada temannya, saya enggak bisa, padahal dia masih punya kebisaan. Nah, ini barakallahu fikum, ya, tidak kemudian menggugurkan kewajiban dia. Dia bisa berkelit kepada manusia, tapi dia tidak bisa berkelit kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kalau memang kemudian jadi enggak sempat beneran, dengan adanya hajat-hajat yang lain atau dengan adanya halangan-halangan yang lain, tiba-tiba Allah berikan kepada dia sakit, tiba-tiba Allah berikan kepada dia musibah, Allah berikan kepada dia barakallahu fikum kesempitan. Hati-hati ketika dia berkulit, ya, tidak bisa, tidak mampu. Padahal dia bisa mampu. Kemudian Allah azza wajalla jadikan dia betul-betul jadi orang yang tidak bisa, kemudian tidak apa? Ini barakallahu fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam Al-Quranul Karim, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bukan berarti untuk merendahkan. Bukan berarti untuk mengendurkan. Bukan berarti untuk meremehkan. Bukan berarti untuk melemahkan. Tapi barakallahu fikum, maknanya adalah tasji. Ya. Maknanya tasji, selama masih bisa, upayakan. Ya. Selama masih mampu, laksanakan. Ya. Selama masih berkesempatan, segerakan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di dalam hadis ini pula, ya, ketika Nabi SAW mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu apa? Kalian. Di sini juga ada faedah, annal insana lahu istita'ah wal qudrah. Ya. Bahwasanya manusia itu punya kemampuan. Manusia itu punya keinginan. Manusia itu punya pilihan. Ya. Manusia punya pilihan, punya keinginan, punya kemampuan. Dan ini adalah raddun alal jabriyah, sebagai bantahan kepada golongan yang sesat, yaitu apa? Jabriyah. Ya. Ada sebuah sempalan, sebuah firqah yang namanya Jabriyah. Ya. Yang namanya Jabriyah. Secara global, ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah takdir, di dalam masalah takdir, manusia itu terpecah menjadi tiga. Atau manusia itu menjadi tiga golongan. Yang dua keliru. Yang dua salah. Yang dua itu sesat. Dan yang satunya adalah yang benar. Yang sesat itu barakallahu fikum. Yang pertama adalah ya, al-qadariyah. Al-Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Secara singkat, bahwasanya Qadariyah itu adalah orang yang meyakini bahwasannya manusia itu mengatur seluruh perbuatannya dan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sangkut pautnya ya, antara perbuatan manusia dengan takdir Allah Subhanahu ya. Gak ada kaitannya, takdir itu gak ada. Apa yang semua dilakukan oleh manusia itu mutlak, berdiri sendiri. Ya. Manusia itu nambar kalau fikum ketika berucap, ketika berbuat, ketika bertindak, ketika bersikap, ketika melakukan sebuah pekerjaan apapun itu mutlak. Telah atas kemauan dia dan tidak ada kaitannya dengan apa? Takdir. Enggak ada. Ini itu menurut firqah siapa? Qadariyah. Nah. Dan salah. Dan salah. Firqah yang kedua adalah ya al-Jabriyah. Jabriyah. Itu mereka yang meyakini bahwasanya manusia itu di dalam mengerjakan perbuatannya itu terpaksa. Dipaksa dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu ketika berbuat gak punya pilihan. Manusia kita ketika berbuat ambarakallahu fikum itu mutlak takdir Allah Azza wa Jalla. Gak punya pilihan, gak punya kemampuan, gak punya keinginan. Pokoknya semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Dia mau menggerakkan tangannya, dia mau mengetipkan ya, matanya, dia mau melangkahkan kakinya, dia mau bertutur kata. Semuanya itu adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Dan manusia itu di dalam hal ini terpaksa, ya, terpaksa, nggak punya kemampuan, nggak punya pilihan, ya, diibaratkan ambar Allah fikum seperti kapas yang dilempar, kemudian dia terbang ke atas, dia akan di, ya, akan ditip oleh angin ke utara, ke selatan, ke barat dan ke timur. Kapas ini nggak bisa ngelak. Kapas ini nggak punya apa? Kemampuan. Ketika barakallahu fikum anginnya bertiup ke arah barat, maka kapas ini akan, ya, pergi ke arah barat. Ketika angin ini bertiup ke arah timur, maka kapas akan ke arah timur. Ya. Kalau seandainya anginnya ke utara atau ke selatan, pokoknya mengikuti, ya, kemana angin itu lari dan pergi. Demikian juga manusia. Pokoknya semuanya takdir Allah. Manusia itu terpaksa. Gak punya keinginan, gak punya kemampuan, gak punya, ya, pilihan. Tentu ini pun juga apa? Keliru. Yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwasanya manusia itu punya pilihan, manusia itu punya kemampuan, manusia itu punya, ya, qudrah, punya istita'ah. Akan tetapi keinginan, kemudian kemampuan dan harapan manusia itu tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak tahu apa yang telah Allah takdirkan untuk dia. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita berangkat ke masjid ini pun juga tadi di rumah ada pilihan. Pilihan mau berangkat atau pilihan tidak berangkat. Kan seperti itu. Kalau kita barakallahu fikum memilih di apa untuk tetap di rumah, bisa jadi sekarang kita enggak di sini. Tapi kita memiliki keinginan, kita punya usaha, kita punya upaya, kita punya kemampuan melawan hawa nafsu, kemudian melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rukuk dan sujud, mewujudkan penghambaan kepada Allah yang Maha Tinggi, sambil nunggu waktu Isya, kemudian diisi atau sama-sama membaca dan mengkaji, ya, satu atau dua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah terjadinya kita baru tahu, oh ternyata yang ditakdirkan untuk saya adalah saya berangkat untuk menuntut apa? Ilmu. Sebelum terjadinya kejadian, kita enggak tahu apa yang Allah catatkan, ya, takdir kita enggak tahu. Ini barakallahu fikum, ya. Jadi hadis ini adalah menunjukkan kepada kita semua bahwasanya manusia itu punya keinginan, manusia itu punya, ya, kemampuan, dan manusia punya pilihan, bukan seperti kesesatan orang-orang Jabriyah yang mereka mengatakan bahwa semuanya itu mutlak takdir, manusia enggak bisa berusaha, manusia barakallahu fikum, ya, tidak punya pilihan. Nah, sehingga ketika seorang bermaksiat itu ya takdir Allah dia apa? Bermaksiat. Ya. Dia tidak mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya itu takdir apa? Allah. Sehingga kalau seandainya, ya, seseorang berpemikiran dengan pemikirannya orang-orang Jabriyah, orang yang bermaksiat, orang yang tidak sholat, ya, orang yang tidak zakat, orang yang tukang judi, itu tidak berhak untuk di, ya, tidak boleh untuk disalahkan. Tidak boleh dan tidak layak untuk dihukum. Kenapa? Itu takdir Allah. Mereka itu hanya menjalani ritme kehidupan. Mau sholat, enggak sholat, itu kan Allah. Ya. Ini menurut orang-orang siapa? Jabriyah. Sehingga ketika Allah memberikan hukuman, hukumannya itu adalah kezaliman. Bagaimana seseorang akan dihukum atas sesuatu yang dia tidak memiliki, ya, pilihan. Ini barakallahu fikum dahsyatnya Barakallahu fikum. Pemikiran orang Jabriyah. Ketika seorang dinasihati, "Bu, ayo mari kita ya. Ya memang kita masing-masing punya latar belakang, kita punya masa lalu, tapi tidak ada salahnya kalau kita berusaha sedikit-sedikit akan menjadi lebih baik. Barangkali kita punya teman kan seperti itu." Ah, jawabannya, "Saya ini kan cuma menjalani apa? Takdir. Saya itu takdirnya seperti ini. Allah itu memang takdirkan saya enggak sholat. Terus saya mau apa lagi?" Nah, kalau seperti itu, sini saya ambilkan karet, saya cepret mukanya jenengan. Harusnya orang yang punya pemikiran seperti ini enggak boleh marah. Kenapa? Karena saya jepret ini juga apa? Dan akal manusia menolak. Akal manusia pun menolak. Ya. Nah, kalau seperti itu nambar kalau fikum percuma. Kenapa negara itu ada kemudian menegakkan hukum? Kenapa ada apa? Penjara kalau semua orang yang bertindak kriminal mengatakan apa? Ini kan sudah takdir saya. Ya, takdir saya memang nyolok ayam, Pak. Jangan dihukum, wong saya ini cuma menjalani takdir. Wah, seperti itu repot. Seperti itu apa? Repot. Nah, ini barakallahu fikum, ya. Di antara kekeblingernya orang-orang Jabriyah. Ya. Bisa dipahami ya? Ini Jabriyah, ya. Jabr itu artinya dipaksa, ya. Majburun ala syai, dia dipaksa untuk melakukan segala sesuatunya. Manusia itu enggak punya pilihan. Nah, di sini barakallahu fikum bantahan Nabi mengatakan apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah semampu apa? Kalian berarti manusia Allah berikan kemampuan kepada mereka. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya adalah ya, ketika Nabi mengatakan fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian adalah annal insana idza lam yaqdir ala fi'lil wajibi kullihi falyaf'al mastata'. Bahwasanya manusia apabila tidak mampu untuk mengerjakan sebuah kewajiban secara keseluruhan, maka kerjakanlah semampu dia. Ya, kerjakanlah semampu dia. Ya. Ya, kalau di dalam kaidah usul itu adalah ma la yudrak kulluh la yudrak julluh. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya bukan berarti ditinggalkan apa? Semuanya. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Tapi apa yang bisa dikerjakan dia lakukan. Yang belum bisa dia lakukan, dia minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemampuan ya di waktu yang akan datang. Nah, minal ikhwalifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara rukun sholat itu adalah al-qiyamu 'indal qudrah. Ya, di antara rukun sholat, ya, khususnya sholat yang wajib, sholat fardu itu adalah ya, harus mengerjakan dengan apa? Berdiri. Mengerjakan dengan apa? Berdiri. Ada mungkin orang dalam kondisi sakit nggak bisa apa? Berdiri. Waduh, saya ini nggak bisa berdiri. Padahal rukun sholat itu sholatnya harus apa? Ah, kalau seperti itu saya enggak usah sholat ya. Ini betul atau salah? Salah. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, kerjakanlah ya apa yang Allah perintahkan semampu kalian. Kalau enggak bisa sambil berdiri, bisa sambil apa? Duduk. Kalau enggak bisa duduk, bisa sambil kalau memang sudah enggak bisa ngapa-ngapain, baru yang terakhir ya, Pak. Dipanggil ke orang, kemudian di sholati rame-rame. Nah. Termasuk barakallahu fikum ada orang misalnya ya, Nah, dosanya itu kalau suruh berdiri dari mulai takbiratul ihram sampai ruku itu enggak apa? Enggak kuat. Ya, enggak kuat. Ya. Tapi kalau misal cuma 1 menit, 2 menit saya masih apa? Masih kuat. Nah, maka kerjakan apa yang dia mampu. Berdirinya cuma bisa 1 menit, 2 menit, dia berdiri 1 menit, 2 menit yang dia bisa. Setelah itu dia enggak bisa berdiri lagi. Silahkan apa? Duduk. Ya, mungkin ada yang sanggup kursi, ya. Sawu kursi. Pasang kursinya di posisinya, ya. Biasanya sih di pojokan biasanya, ya. Biasanya di pojokan, tapi alhamdulillah di sini di pojokan enggak ada kursi, berarti semuanya bisa berdiri. Alhamdulillah. Ya. Yang sepuh-sepuh juga Masya Allah. Oh, di belakang. Di belakang. Oke. Ada 2. Kanan kiri berimbang ya, Pak. Nah, enggak bisa berdiri dari awal sampai terakhir. Bisanya cuma 1 menit, 2 menit ya dari rumah Masya Allah. Walaupun sholatnya barakallahu fikum demikian repot, tapi Masya Allah bersemangat berangkat dari apa? Rumah. Ini yang perlu diacungi jempol. Kalau sekali 4 yang boleh diangkat, saya angkat semuanya. Insyaallah ya, mudah-mudahan yang seperti itu Allah berikan keistiqomahan ya, Pak. Mudah-mudahan ya. Malu kadang-kadang kalau seandainya yang muda-muda justru kalah sama yang tua, apalagi sudah rumahnya dekat. Corongnya madep ke rumahnya. Ternyata ya enggak datang ke masjid. Ya mudah-mudahan nanti sesegera mungkin Allah berikan hidayah. Didoakan. Nah. Nah. Ini barakallahu fikum, ya dia bawa kursi. Ya, dipasang di posisinya. Nah, kalau memang orang itu masih bisa berdiri walaupun cuma sebentar, maka berdiri apa? Sebentar. Allahu Akbar. Ya. Takbiratul ihram sedekap. Kemudian imam membaca Al-Fatihah. Setelah itu kok rasanya sakit ya. Ya. Mungkin kakinya yang sakit atau pokoknya badannya udah enggak kuat. Sudah, kalau enggak kuat jangan dipaksakan. Silakan apa? Duduk. Tapi selagi masih bisa, dia apa? Berdiri. Nah, ini barakallahu fikum makna fa'tu minhu mastata'tum. Selama masih bisa dilakukan. Ya. Bukan dari awal duduk sampai apa? Terakhir. Bukan. Tapi ketika dia masih bisa berdiri, silakan berdiri. Walaupun cuma sebentar. Aduh, kuatnya cuma 1 menit. Ya sudah apa-apa, cuma 1 menit. Wong, itu kemampuan dia. Ya. Nanggung loh, enggak ada nanggung. Enggak ada nanggung. Walaupun 1 menit, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau seandainya sholat itu ada sholat sunnah. Silakan kalau sholat sunnah. Ya. Mau dari awal sampai akhir juga boleh. Bahkan yang sehat, ya, yang bisa berdiri, kalau dia berkehendak mau sholat sunnah sambil duduk juga boleh. Ya, juga boleh. Ya. Tetapi tentu pahala yang akan dia dapatkan berbeda dengan orang yang berdiri. Dapat pahala tapi setengah. Ya. Dapat apa? Pahala cuma setengah. Diskon 50%. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di sini ada khilaf antara ulama, kalau seandainya mampunya itu cuma 2 menit, apakah berdirinya pas lagi habis takbir ihram ataukah berdirinya pas lagi mau ruku, ya. Kalau ada mungkin orang udahlah saya berdiri Allahu Akbar, imamnya baca Al-Fatihah enggak kuat kemudian dia apa? Duduk. Ataukah dia dari pertama duduk aja dulu Allahu Akbar ya sambil apa? Duduk sholatnya. Ketika imamnya baca suratan mau selesai, kemudian baru berdiri dan ikut rukuk. Mana yang barakallahu fikum yang benar? Di sini wallahu taala a'la bisawab. Wallahu taala a'lam bisawab, bahwa ya sepertinya pendapat yang mengatakan bahwasannya berdirinya di awal itu apa? Ini yang lebih kuat. Ini lebih kuat karena di antara rukun salat wajib itu adalah berdiri bagi yang mampu. Sehingga dia mengupayakan berdiri dulu, kalau sudah tidak mampu baru duduk. Ini barakallahu fikum, wallahu taala ala bisawab. Wallahu taala ala bisawab. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang berikutnya adalah la yanbaghi lil insan idza sami'a amra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yaqul hal huwa wajibun aw mustahab. La yanbaghi lil insan, tidak sepantasnya, tidak seyogianya ketika seseorang mendengar perintah Rasul alaihi salatu wasalam kemudian dia bertanya hal huwa wajibun aw mustahab, apakah perintah ini wajib atau sunnah. Ini barakallahu fikum bukan termasuk adab. Bukan termasuk adab. Ketika dia mendengar ada satu sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang berupa perintah, maka adab seorang mukmin adalah langsung menjalankan. Adab seorang mukmin langsung menjalankan tanpa harus menanyakan, ya Rasulullah, atau menanyakan apakah ini perintah yang wajib ataukah cuma sunnah. Lah, apa kalau wajib kalau sunnah? Kalau wajib dilakukan, kalau sunnah ditinggalkan? Tidak, warahmatullahi wabarakatuh. Bukan seperti itu adabnya. Bukan seperti itu yang dahulu dicontohkan oleh para sahabat di dalam menyikapi perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika ada perintah langsung ditunaikan tanpa mencari tahu kepada Rasul, ya Rasulullah, ahadha wajibun aw mustahab, ya Rasulullah, ini perintahmu wajib atau sunnah? Enggak pernah kan kita mendengar ada hadis Rasul alaihi salam sahabat nanya, ya Rasulullah, ini wajib atau sunnah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Barakallahu fi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka tahu tentang keutamaan menjalankan perintah Rasul alaihi salatu wasalam yang wajib kalau dikerjakan pasti berujung kepada kebaikan. Kalaupun perintah itu adalah hukumnya sunnah, juga kalau dikerjakan kemuliaan yang akan dia dapat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Tidak perlu dipilah-pilih. Ya. Tidak perlu. Ya. Kecuali ketika seseorang meninggalkan sebuah perintah. Ya. Sudah terlanjur nih. Dia meninggalkan sebuah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, silakan dia tanya, ini yang saya tinggalkan sebenarnya wajib atau sunnah. Jadi nanyanya itu bukan sebelum berbuat, tapi setelah meninggalkan. Kalau sebelum berbuat, dia mendengar ada perintah Rasul, laksanakan, jalankan. Udah, gak usah apa, tanya ini sunnah atau wajib. Tapi nanti suatu ketika ternyata dia meninggalkan perintah, silakan cari tahu ini wajib atau sunnah. Kenapa perlu tahu? Karena kalau seandainya ini yang saya tinggalkan wajib, ternyata wajib, berarti saya harus apa? Taubat. Harus taubat. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin sebuah kisah yang masyhur, ya. Kisah yang sangat terkenal, ya. Ketika Nabi sedang sholat, tiba-tiba melepas sandal. Para sahabat mereka melihat semata-mata Nabi kok ketika sholat melepas sandal. Padahal Nabi tidak menyuruh. Nabi sedang sholat. Enggak mungkin ngasih instruksi, lepas. Atau instruksi, jangan lepas. Nabi sholat. Melanjutkan sholatnya sampai dengan salam. Cuma ketika sholat kok para sahabat melihat Nabi ngelepas sandal. Akhirnya mereka semuanya ngelepas sandal. Ketika Nabi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berzikir, kemudian membuka atau membalik badannya. Melihat kepada para sahabat. Ngapain sudah dilepas semuanya? Kenapa dilepas semuanya? Ada apa ini? Nabi tanya, loh kenapa sudah dilepas? Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, kami tidak melepas sandal kami kecuali karena kami melihat kamu melepas sandal. Ya, ini menyangka bahwa itu adalah sebuah syariat. Ya. Menyangka bahwa itu adalah bagian daripada ibadah. Ya, langsung dilepas. Nah, tanpa babi pula. Akhirnya Nabi jelaskan. Rasul Jibril mewahyukan kepada saya. Ya, pada alas kaki yang saya pakai terdapat apa kotoran. Maka saya pun apa, lepas. Ini barakallahu fikum ya sahabat. Enggak pakai disuruh ya, sudah ngerti. Sahabat cuma ngelihat aja udah. Oh, Nabi seperti itu, saya seperti itu. Apalagi kalau sudah ya, sudah disuruh. Sudah di apa? Perintahkan. Perintah itu lebih daripada hanya sekedar melihat. Ya. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya adalah anna ma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw naha anhu fa innahu syari'ah. Bahwasannya segala sesuatu yang diperintahkan oleh nabi atau dilarang oleh nabi maka itu adalah syariat. Ya. Semua yang diperintahkan, semua yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah syariat. Ya. Walaupun barakallahu fikum mungkin secara terperinci tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena memang kedudukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah untuk menjelaskan makna dan kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga ada sabda Nabi yang ternyata di Al-Quran juga ada. Tapi ada dalam sabda Nabi, ya, secara tekstualnya tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau itu yang berbicara adalah Rasul alaihissalatu wassalam, itu adalah syariat. Itu adalah apa? Syariat. Tidak bisa mengatakan, saya enggak menerima. Karena dalam Al-Quran, apa? Tidak ada. Oh. Coba cari dalam Al-Qur'an banyak. Dalam Al-Qur'an banyak di antaranya Allah berfirman atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah, taati rasul. Dari mana kita mau mentaati rasul kalau kita tidak membaca dan mendengar hadis Rasul alaihi salatu wasalam? Dari mana kita bisa tahu? Enggak ada jalan lain, kita enggak hidup dengan Rasul. Ya. Jarak antara zaman kita dengan zaman Rasul jauh, 14 abad, tempat tinggal kita pun juga jauh. Nah, tempat kita jauh. Kita enggak bisa taat kepada Rasul kalau kita tidak mentaati hadis-hadisnya. Hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kadang di Al-Qur'an disebutkan secara global, dirinci di dalam apa? Sunnah. Di dalam hadis kan banyak sekali. Contohnya sholat kita ini aja dalam Al-Qur'an ada perintah secara global. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah sholat ada. Tapi coba dalam Al-Qur'anul Karim cari ya. Lafaz baca istiftah. Istiftah. Nemu? Nemu enggak? Nemu enggak? Allahumma ba'id baini ma baina khotoyaya kama ba'ata baina al-masyriq wal maghrib. Nemu enggak? sama pengalaman panjenengan semuanya membaca Al-Quran dari awal sampun kemudian akhir sampun, tapi bukan berarti halamannya dilewati loh ya. Gak ada itu, gak ada. Ya. Terus dari mana kita tahu? Ya dari ya, hadis Nabi alaihi assalam. Itu lafaz apa? Azan. Coba cari Al-Quran. Ada gak lafaz azan? Allah Akbar yang 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada. Nah, sekarang kalau seandainya orang itu tidak mau menerima hadis, bagaimana dia mau? Bagaimana dia mau? Ada. Enggak bisa. Ya, enggak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi assalatu wassalam. Baik, barakallahu fikum. Sudah datang waktu Isya. Insyaallah pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya saya meminta maaf kepada antum sekalian yang hadir di sini. Ada baiknya datangnya dari Allah dan ada buruknya dan kesalahannya itu datang dari saya dan syaitan. Saya bertaubat kepada Allah azza wajalla dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.